kang katulur raroncen melati melelo katongton rina wengi tansah dadi impen papuntone pantes diku lai tununge wong manis ingkang mawa tak tahu.